Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan sore hari ini di bulan Ramadan tahun 1436 Hijriah, kita akan bahas kitab I'lamul Musafirin, yang kalau kita terjemahkan artinya adalah pemberitahuan kepada para musafir, biba'di adab wa ahkamis safar, sebagian tentang adab dan hukum safar, wa mayakhusu, dan hal-hal yang secara khusus berkaitan dengan al-malahin al-jawiyin, awak pesawat terbang. Karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Taqdim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Faqad kana, maka adalah di antara jerih payah Saibul Fadilah Syekhina guru kami Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu, fi sabili dakwah, di jalan dakwah mengajak orang kepada agama Allah Jalla wa'ala. Hirsuhu adalah semangat beliau, wa musabaratuhu dan ketekunan beliau untuk menyebarkan ilmu agama di tengah-tengah manusia dengan berbagai kelompok mereka. Boleh jadi mereka terpelajar, boleh jadi mereka orang awam. Wa aqdil liqa'at, dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan mereka, min ajli dzalika, dalam hal rangka min ajli dzalika, dalam rangka hal tersebut, yaitu menyebarkan ilmu. Wa qad kana, dan adalah dipenuhi oleh rasa bahagia dan gembira fi liqa'atihi, pertemuan beliau di kota Jeddah bersama malahin al-jawiyin, awak kapal, awak pesawat terbang, minat tayyarin, pilot, wal muhandisin, teknisi pesawat, wal mudifin, dan pramugara yang bekerja di Khutut Arabiyah Saudiyah, Saudi Airline. Lain kan khutut. Ula'ikal ladina abdurrahbatahum, merekalah orang-orang yang menampakkan keinginan mereka dan memahami kebutuhan mereka, litarhil masail, supaya mereka mengajukan pertanyaan, alati yuqabilunaha, yang mereka supaya mereka mengajukan permasalahan, alati yuqabilunaha, yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka dan perjalanan mereka di udara dan perjalanan mereka yang berulang-ulang. Jama'a ulail afadil, maka beliau-beliau para pengurus atau panitia dari Khutut Arabiyah Saudiyah, para pegawai karyawan Saudi Airline, mengumpulkan masalah-masalah tersebut, warattabu, kemudian menertibkan tilkal masail, mensistematikan, mengurutkan permasalahan-permasalahan tersebut. Yang permasalahan tersebut adalah tahtawi, memuat sejumlah hukum tahumul musafirin, yang urgen diketahui oleh para musafir, berkenaan dengan masalah ibadah, muamalah, interaksi dengan orang, adab dan perilaku. Summa uridat, kemudian permasalahan-permasalahan tadi disodorkan kepada Fadilatul Syekh, kepada Syekh rahimallahu ta'ala, fitilkal liqa'at, dalam sejumlah pertemuan yang penuh dengan kebaikan, dan beliau pun telah memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fa'at marat, maka pertemuan-pertemuan tadi yang berisi dialog dan tanya-jawab itu membuahkan hadir risalah, buku ini. Buku yang bermanfaat biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Ini sejarah tercetaknya buku ini, hasil pertemuan dengan karyawan Saudi Airlines yang mereka sebelum Syekh datang mereka telah mengumpulkan pertanyaan, kemudian mereka urutkan ini bab sholat terlebih dahulu yang diajukan, kemudian bab puasa dan seterusnya diajukan kepada mengundang, kemudian mengundang Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian diajukan kepada beliau dan beliau pun menjawabnya. Jawaban dan pertanyaannya pun direkam, kemudian setelah itu tentunya ditranskrip. Waqad badala Syekh Walid Ibn Muhammad At-Tawil, dan Syekh Walid telah mencurahkan hafizahullahu juhdan masykuran, jeripayah yang patut untuk kita beri apresiasi, fi'idat untuk menyiapkan dan mencetak buku ini pada tahun 1421 Hijriah dengan judul yang sama dengan judul dicetakan selanjutnya. Cetakan ini I'lamul Musafirin Biba'di Ahkam wa Adabis Safar wa Mayakhusul Mallahin Al-Jawiyin. Wa'tana, dan beliau Syekh Walid perhatian untuk memberikan pelayanan terhadap buku ini dengan aswil ayat, menisbatkan ayat, karena Syekh cuma menyebutkan ayat, dalilnya ayat ini, tidak menyebutkan surat apa dan ayat berapa. Nah, maka Syekh Walid lah yang ngasih keterangan, ini ada di surat ini, ayat sekian. Demikian juga mentakhid hadis dan menulis atau membuat fihris daftar isi. Waqad syarakahu, dan menemani beliau dalam proyek ini sejumlah para penuntut ilmu wal mukhtasin, dan para pakar, pakar dalam masalah tulisan, dalam masalah edit dan semacam itu. Fajazallahul jami', maka semoga Allah memberikan balasan kepada semua pihak dengan sebaik-baik balasan dan memberikan kepada mereka pahala yang besar dan ajr dan pahala yang besar. Wa infadhan, dan dalam rangka melaksanakan kaedah dan arahan yang telah ditetapkan oleh Syekh Rahimallah untuk menyebarkan warisan ilmiah beliau, tamma ikhraju hadhihi risalah, maka diterbitkanlah ikhraj, diterbitkanlah buku ini. Wa udrija fil khatimah, dan ditambahkan dan disisipkan di bagian akhir buku ini apa yang ditulis langsung oleh beliau dengan penanya berupa zikir yang dituntunkan untuk dibaca saat pagi dan sore. Maka ada tambahan, ada bonus zikir pagi petang yang disusun oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Nas'alullah taala, kami memohon pada Allah taala agar menjadikan pekerjaan ini, kegiatannya adalah amal yang ikhlas, mengharap wajah Allah yang mulia, memberikan manfaat kepada hamba-hambanya, dan semoga Allah memberikan balasan kepada fadilata syekhina, kepada rukuk kami, atas jasanya kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan, dan supaya Allah tinggikan derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat. Amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Ini bagian ilmiah atau bagian ilmiah di muassasah Yayasan Syekh Ibnu Utsaimin Al-Khairiyah Sosial. Yayasan Sosial Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian kita masuk langsung masuk pada isi. Maka sebelum tanya jawab ada kalimat atau pengantar yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kalimat fadilati Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimallah. Pengantar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimallah taala sebelum tanya jawab dengan para karyawan khutut Saudi Airlines. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa innani, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada aku untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku para pekerja di pesawat udara, menatoyarin, beli jadi para pilot, para teknisi berkaitan dengan teknisi berkaitan dengan pesawat terbang, al-mudifin, pramugara, bil khutut al-jawiyah al-arabiyah as-saudiyah, yang bekerja di Saudi Airlines, dan berikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka. Khosatan lebih-lebih annana nara, kami pandang fihim, di tengah-tengah mereka, man, ada sejumlah orang yang pada wajahnya terdapat tanda-tanda orang baik. Dan kami pun mendengar juga maya suruna, kabar-kabar yang menyenangkan kami semacam itu. Maka tentu wajah ahlul khair itu berbeda dengan wajah ahlul syar. Ada tanda-tanda yang bisa ditangkap oleh orang yang biasa bergaul dengan orang-orang baik. Oh, ini wajah orang yang baik, wajah orang yang semangat untuk, semangat dalam kebaikan, semangat dalam amal. Tentu akan terlihat wajahnya dan sikapnya berbeda. Sikapnya ketika duduk dihadir di majelis ilmu tentu berbeda dengan bukan ahlul khair. Boleh, maka wujuh ahlul khair ketika duduk bersama ulama, duduk di majelis ilmu, maka dia perhatian dengan apa yang disampaikan, menyimak dan seterusnya. Dan wujuh ahlul syar, maka boleh jadi dia ketika karena karyawan dipaksa oleh pimpinan untuk duduk dengan para ulama, maka tentu wajahnya berbeda, perhatiannya berbeda, lebih perhatian dengan handphonenya, lebih perhatian dengan ngolat-ngolat kemudian dan seterusnya. Namun ya karena dipaksa oleh atasan untuk hadir mendengarkan, akhirnya ya mau tidak mau hadir dan duduk di majelis bersama para ulama. Maka terlihat, tentu terlihat ketika beliau hadir di situ, wajah-wajah orang yang demikian gembira menyambut beliau, kemudian nampak kemudian mata-mata yang penuh serius mau memperhatikan dan menyimak. Tentu ini adalah sima atau tanda ciri ahlul khair. Wa innani usihim, dan kami wasiatkan kepada mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan memiliki semangat yang sempurna untuk memberikan kenyamanan kepada arukab, kepada para penumpang, jamak dari rakib. Demikian juga antusias untuk melakukan hal-hal yang mewujudkan maslahat agama ataupun dunia, min mura'at, dengan memperhatikan perkara-perkara syar'i semacam waktu sholat. Idza halat, jika waktu sholat itu tiba dan mereka ada di udara. Demikian juga perhatian tentang waktu ihram, haji atau umrah. Bentuk perhatian dengan mengingatkan aruka para penumpang sebelum mereka muhadah, lurus dengan daerah miqat, dengan jangka waktu yang memungkinkan bagi para penumpang untuk melepas athiyab al-adiyah, pakaian biasa yang mereka pakai, kemudian menggantinya dengan pakaian yang perlu dipakai saat ihram. Dan tidaklah mereka memberikan kelonggaran waktu fidzalika, dalam hal tersebut. Artinya jangan terlalu mepet memberitahukannya. Artinya idza qudira, seandainya diandaikan, bahasanya waktu yakfi yang cukup untuk kegiatan di atas, melepas kain kemudian ganti dengan kain ihram, andai saja cukup 10 menit. Maka hendaklah mereka ingatkan penumpang untuk ganti kain ihram 5 menit atau lebih sebelum waktu tersebut. Kenapa? Li'anna minan nas, karena di antara manusia ada orang yang tidak mampu untuk melepas pakaiannya dan memakai pakaian ihram dengan mudah. Wa yahtat, sehingga dia perlu jangka waktu yang lebih lama. Ini alasan yang pertama. Tsumma innani aqul, kemudian aku katakan alasan yang kedua. Bahasanya hati-hati berkaitan dengan ihram sebelum miqat, itu lebih ringan masalahnya dibandingkan melewati mikot meskipun cuma 1 menit. Karena tentu 1 menit kalau untuk ukuran pesawat terbang, tabluru fiha masafatan kabiratan, telah mencapai jarak yang sangat jauh. Sehingga yumkinu mungkin ayyuhkam, untuk kita vonis bahasanya mikot qad fata al-insana, itu telah fata al-insana, telah dilewati oleh orang tersebut. Kadzalika, demikian juga aidan juga laqaddamu at-tanbiha, seandainya mereka menyegerakan untuk mengingatkan, ala dukhul fin nusuk, untuk masuk ke dalam rangkaian ibadah haji ataukah umrah alal mikot di mikot li'anam idhalam yunabi annas, karena jika mereka tidaklah mengingatkan penumpang kecuali dalam kondisi pesawat itu telah di atas mikot, lam yatamakan, maka tidaklah memungkinkan untuk memasang niat kecuali setelah melewati mikot, menimbang cepatnya laju pesawat terbang. Wa minal maklum, dan satu hal yang maklum, bahasanya tidaklah bermasalah taqaddumul ihram alal mikot. Niat ihram itu lebih dulu sebelum sampai ke mikot, itu tidak masalah. Akan tetapi yang berbahaya adalah ta'akhur. Setelah lewat mikot baru pasang niat ihram. Walau kana yasiran, meskipun lewatnya itu baru sedikit. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala, dan aku mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita sekalian min taqatil khair, dari orang-orang yang membimbing kepada kebaikan dan perbaikan. Innahu ala kulli syai'in qadir, sehingga dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka beliau sampaikan, maka ada pesan khusus yang beliau sampaikan kepada para pekerja di pesawat terbang, supaya kalau itu dan arah penerbangannya rutenya ke Haramain, ketujuannya ke Jeddah atau ke Madinah, ke Jeddah terutama, maka hendaknya mengingatkan penumpang, memberikan kemudahan kepada orang untuk mengingatkan kalau sebentar lagi kita akan melewati mikot. Dan kalau maka ditimbang kira-kira berapa waktu yang diperlukan orang untuk kemudian melepas pakaian biasa, kemudian ganti dengan pakaian ihram, dan kemudian ditambahi. Jangan ngepas, jangan ngepres, namun diberi kelonggaran. Karena intinya, pasang niat sebelum sampai mikot, tidak apa-apa. Pasang niat sebelum mikot, tidak apa-apa. Namun, kalau setelah lewat mikot, baru pasang niat, maka itu tidak boleh. Kalau setelah lewat mikot baru pasang niat, maka harus wajib kembali kalau memungkinkan. Jika tidak, maka kembali jika memungkinkan dan menyembelih kambing, menyembelih hajyu, menyembelih dam. Nah, oleh karena itu, maka kasih waktu yang longgar berkenaan dengan masalah ini. Ya, maka poin yang pertama, ahkamun fis safar, sejumlah hukum seputar safar. Kapankah safar itu disebut safar? Jawaban beliau, sebagian ulama rahimahumullah berpandangan bahasanya safar itu diukur dengan jarak. Dan ini adalah pendapat jumhur. Yaitu ada yang mengatakan 81, ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83 kilometer. Wa yara ba'dhum, dan sebagian ulama diantaranya adalah Ibnu Taimiyah, perpandangan bahasanya safar itu diukur dengan budaya. Maka ketika budaya mengatakan bahasanya ini safar, hukum tidak tertulis di masyarakat mengatakan ini safar, fa huwa safaron, maka itu safar. Wa in qurba, meskipun jaraknya, jarak tujuannya itu dekat. Dan jarak yang budaya mengatakan kalau itu bukan safar, artinya masyarakat tidaklah menyebut perjalanan ke arah tempat tersebut sebagai safar, maka itu bukan safar. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat min haitsu dalil, dari sisi dalil. Akan tapi beliau mengakui, lakinnahu sa'bun min haitsu tatbiq. Namun itu adalah satu hal, pendapat ini satu hal yang sulit di dataran praktek. Terutama kita ketika kita sampaikan hukum ini kepada orang awam, maka yang akan jadi masalah adalah pertanyaan yang bertubi-tubi. Ya, Ustaz, ini sampai ke sini itu safar belum? Sehingga ini sampai sini safar belum? Ustaznya cuma jadi tukang kodi vonis, ini safar bukan safar. Maka repot dari sisi praktek. Karena Boleh jadi kemudian ketika itu rombongan, maka orang di rombongan itu pun berdebat. Oh, menurut saya ini sudah safar. Nah, yang bilang, oh ini menurut saya belum safar. Sisi sulitnya id, karena sebagian orang berpandangan ini safar, ternyata yang lain tidak menganggapnya safar. Sehingga beliau mengakui keunggulan pendapat jumhur dalam masalah ini. Akan tetapi sehingga menegaskan jarak, jaraknya sekian. Itu kan jelas. Menegaskan tahdid, menentukan dengan tegas jarak safar, atbat, itu lebih terukur. Wa abyan, dan lebih jelas dan gamblang. Linas, untuk banyak orang. Dan jika ijtama'a terkumpul, ayakuna hadha safar, bahasanya perjalanan ini adalah safar dari sisi jarak dan budaya, tentu tidak ada permasalahan. Dari sisi jarak sudah masuk 85 kilo. Masyarakat pun mengatakan, ya tentu ini bepergian jauh. Namun yang jadi masalah ketika ternyata tidak sinkron. Ternyata tidak sinkron. Dari sisi budaya diperdebatkan. Ada bilang ini sudah safar, ada belum. Ini mengatakan belum safar. Dari sisi jarak belum masuk. Dari sisi jarak belum masuk. Dari sisi uruf diperdebatkan. Maka beliau katakan jika terdapat perselisihan antara pertimbangan jarak dan uruf, falyamalu al insan bil ahwata. Maka adalah seorang itu beramal dengan yang lebih hati-hati, yaitu yang mengatakan belum. Berarti yang mengatakan belum. Jarak belum 80 kilo. Budaya kemudian ya, debatable. Bilang, sudah safar ini belum, bilang belum safar. Jawabannya belum safar. Jawabannya belum safar. Ya, maka pada dasarnya pendapat Syaikhul Utsaimin dalam masalah safar adalah pendapat adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Itu pendapat asli beliau secara teoritis. Namun ketika dibuat dataran praktek, beliau mengakui bahasanya ukuran dengan budaya itu karet. Ya, itu karet sekali dan menimbulkan ruang debat yang panjang. Ya, oleh karena itu, maka dari sisi dataran praktek, maka beliau mengatakan ya, jika ini satu hal yang diperdebatkan, jarak belum masuk ya, dari sisi urf itu diperdebatkan, ada yang bilang sudah safar, ada bilang yang belum, mengatakan belum safar ya, maka beliau katakan ambil yang hati-hati, artinya itu belum safar. Lain hanya dengan fatwa-fatwa Syaikh Ibnu Baz, beliau tegas, tolak ukurnya adalah jarak. Ketika ditanya tentang masalah safar, tolak ukurnya jarak. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin pernah bertanya langsung kepada gurunya Syaikh Ibnu Baz tentang masalah ini. Menyampaikan, kan tidak ada dalil yang kuat kalau itu ukurannya jarak. Kenapa Anda fatwakan itu jarak? Kenapa? Fatwa yang Anda sampaikan di banyak tempat pakai jarak, padahal tidak ada dalil kuat dalam masalah tolak ukur jarak. Maka saya menubas mengatakan pada saya Muthaimin, sebagaimana diceritakan langsung oleh saya Muthaimin di sebagian tempat, beliau katakan betul dari sisi dalil memang tidak kita jumpai dalil yang kuat tentang masalah jarak. Namun manusia memerlukan kepastian. Manusia itu perlu tolak ukur yang pasti. Sajane piye to, kan? Safar bukan safar. Maka beliau katakan karena manusia memerlukan pasti. Memerlukan hal yang pasti. Nah, ini beliau ditanya di radio, ditanya di tempat yang di situ orang awam, ini mereka butuh jawaban pasti. Nah, kalau dikatakan pakai yang kuat itu off, nanti akan ada pertanyaan susulan, saya dari sini sampai sini safar bukan? Dari sini sampai sini safar bukan? Kemudian poin berikutnya, ada sebagian orang yang mengatakan tolak ukur safar itu dengan aktivitasnya. Kalau kemudian dia nyiap-nyiapkan barang seperti orang bepergian, maka itu musafir. Oh, kalau kemudian ya cuma tinggal pergi gitu saja, itu berarti bukan musafir. Ini ditanyakan kepada beliau. Apakah safar itu yu'addu safaran, terhitung safar? Jika aku siapkan untuk keperluan safar, apa yang disiapkan oleh musafir berupa barang-barang, baju, dan yang lainnya? Ataukah safar itu teranggap safar dengan tolak ukur jarak? Atau dengan tolak ukur muddatil baqa fil balad, jangka waktu berada di tempat tersebut dan bermalam di sana? Dan apa seandainya aku pergi dari Jeddah ke kota Madinah, kemudian aku pulang di hari yang sama, ya, pakai pesawat, ada Jeddah Madinah, sampai sana di Madinah cuma 1 jam, kemudian balik lagi ke Jeddah. Nah, apakah ini terhitung safar? Maka beliau mengatakan, ini, untuk memberikan kepastian kepada orang, maka beliau pakai jarak. As-safar yu'tabaru safaran. Safar itu teranggap safar lil tulil masafah. Nah, ini sini enggak pakai urf beliau. Nah, beliau enggak pakai urf, pakai jarak. Karena ini ngomong sama orang yang praktisi, ya, pinginnya jawaban yang tegas, jelas. Maka safar itu teranggap safar li tulil masafah, dengan jauhnya jarak. Wa imma, dan boleh jadi li tulil iqamah, karena lamanya tinggal. Dan tidaklah diragukan perjalanan dari Jeddah ke Madinah adalah safar. Wa ala kulil ahwal, dan kesimpulannya, fahatta indal qailin, sampai-sampai menurut orang-orang yang berpendapat, bi'anau la yu'addu safaran, bahasanya Jeddah Madinah itu bukanlah safar, falaisya syaratan, maka bukanlah syarat untuk jadi musafir, hendaknya seorang itu membawa barang-barang yang dia butuhkan bil fi'il secara nyata. Fahadha laisa bidhabit, maka ini bukan tolak ukur safar. Maka tidak benar ini, kalau tolak ukur safar adalah kesibukan dan persiapan yang disiapkan ketika mau bepergian. Ini bukan tolak ukur. Fa'inal insana, maka seorang law kharaja fi nusihatin, ketika dia bepergian fi nusihatin dalam rangka wisata, ila atrafil balad, ke ujung negeri, kemudian dia safar, kemudian di pinggiran, di daerah pinggiran yang jauh dari tempat dia tinggal, hamala ma'ahu, maka dia membawa sejumlah barang berisi makanan, minuman, kemudian karpet dan yang lainnya. Wa idza kana al-insanu fi waqtin al-hadir, ya, namun itu dulu harus bawa begini itu dulu. Wa idza kana al-insanu fi waqtin al-hadir, adapun orang yang hidup di zaman ini, bihamdillah, maka dia telah jumpai apa yang dia inginkan di tempat itu. Tempat menjadi tempat tujuan safarnya, sehingga maka boleh jadi dia tidak membawa barang apapun ke sana. Nanti semuanya beli di sana, daripada repot-repot bahas ini. Mau makan di sana, banyak warung makan. Mau ini, mau tikar, nyewa tikar di sana. Di pantai juga ada yang penyewaan tikar. Selesai. Maka dia tidak membawa sejumlah barang yang bersamanya, hatta walau safar, meskipun dia safar ke tempat yang jauh. Maka itu alasan yang beliau sampaikan untuk membantah, ya, tidak bisa untuk jadi tolak ukur musafir itu adalah kesibukannya. Karena zaman ini di mana-mana itu gampang, di mana-mana itu gampang, sehingga maka boleh jadi orang bepergian jauh dan dia merasa tidak perlu bawa, karena di sana mau kemudian ke hotel, maka nggak perlu bawa kasur tentunya, nggak perlu bawa odol, nggak perlu bawa sabun, di sana sudah ada. Nah, apalagi di sana itu kemudian sehari anda perlu bawa pakaian juga, sehingga Kesibukan itu tidak bisa jadi tolak ukur. Al-muhim, yang jelas, mata tolak al-masafa. Ketika jarak itu telah jauh, yaitu dengan tolak ukur yang tadi telah kita baca, maka itu safar. Wa in qala zaman, meskipun zamannya itu singkat. Meskipun zamannya yang diperlukan itu singkat. Tadi Jeddah Madinah, pagi berangkat ke Madinah, sana kemudian cuma sehari, kemudian sudah balik lagi. Apakah dia telah safar? Safar. Meskipun jaraknya singkat, ya, sudah sehari itu sudah bolak-balik misalnya. Fa safar wa in qala zaman, meskipun waktunya sebentar. Kemudian ada kemudian kalimat yang agak membingungkan kalau ditangkap sekilas, wa mata tala zaman, dan ketika waktu itu lama, fa wa safaron, maka itu adalah safar. Wa in qurbat al masafa, meskipun jaraknya dekat. Maka di antara yang bisa kita tangkap dari kalimat ini, ya asal jaraknya itu sudah sampai jarak safar, kalau pakai tolak ukur jumhur 81 kilo ke tempat tujuan, ya, maka meskipun 81 kilo itu teranggap dekat, ya, namun untuk jarak sampai sana lama karena jalan kaki, nah, atau ngontel, nah, ya, belum lama ada orang aneh-aneh mau naik inggrang dari Jogja sampai Jakarta. Oke, ekran. Ya, maka karena waktunya lama, meskipun jaraknya cuma 80 kilo, itu cuma orang bilang cuma 80 kilo, ya, maka itu safar. Dan tidak dilakukan bahasanya orang yang bersafar dari Jeddah ke Madinah, maka dia adalah musafir. Kemudian Anda sebutkan, bahasanya safar itu teranggap safar jika jaraknya jauh meskipun waktunya dekat. Nah, ini jelas. Namun ada kalimat, dan jika waktunya itu lama, maka adalah fawa safaran, maka itu safar meskipun jaraknya dekat. Fahabadha, maka seandainya lau tashrahuna, Anda berkenan untuk menjelaskan kepada kami kalimat, maka jika waktunya lama, maka itu safar meskipun jaraknya dekat. Karena kalimat ya ini kurang jelas, dan memang kurang jelas. Maka jawabannya adz-dzahir, maka kemungkinan yang lebih mendekati tentang makna kalimat ini, anatulaz zaman, bahasanya yang dimaksud dengan waktu yang lama, yuk tabar, itu tolak ukurnya adalah dua hari. Adalah dua hari, binaan berdasarkan pendapat sebagian ulama yang qayyaduhu, mengatakan bahasanya tolak ukur safar mereka anggap perjalanan dua hari. Fa idza tala muqsul insan fi qaryatin ghairu qaryatihi limuddati yawmain fa aktsara walau qarbat min qaryati fa huwa musafirun. Maka jika lama keberadaan seseorang di satu kampung yang bukan kampungnya, yaitu lamanya ada jangka waktu dua hari atau lebih, maka meskipun kampung tersebut adalah dekat dari kampungnya, fawa musafir, maka dia adalah musafir. Kalau berdasarkan penjelasan beliau, wallahu a'lam, yang kita tangkap, dan ketika seorang itu berada dua harinya itu bukan jarak tempuh, namun jarak keberadaan. Dua harinya itu bukan waktu tempuh, namun waktu keberadaan, itu yang kita tangkap. Ya, namun sebatas yang saya tahu, bahasanya ulama yang mengambil tolak ukur itu dua hari. Itu ada dua hari jarak tempuh. Dua hari jarak tempuh. Maka jika seorang itu melakukan perjalanan dua hari dengan tolak ukur masa silam, naik unta, maka itu musafir. Kalau jarak yang dia tempuh ya, kalau untuk sampai ke jarak yang dia inginkan, dia perlu waktu 2 hari. Maka itu tergolong safar. Dan dari 2 hari tadi, kemudian ketemu angka 80 kilo. Ya, maka kembali kepada, kalau berdasarkan hal ini, maka kembali kepada jarak. Kembali kepada jarak. Kalau jaraknya 80 kilo atau lebih, dari tempat tinggal ke tempat tujuan, maka tergolong perjalanan tersebut adalah perjalanan safar. Maka di sini patut untuk kemudian kita perhatikan, kapan satu perjalanan itu terhitung safar, maka tolak ukurnya adalah dari tempat, dari jarak antara dia tinggal ke tempat tujuan. Dengan tolak ukur jumhur sekitar 81 kilo. Bukan jaraknya, bukan lamanya muter-muter. Ataukah kemudian dia kemudian seharian itu kesana kemari, maka muter-muter Sleman, habis itu ke kota, balik lagi ke Sleman, habis itu ke kemana, kemudian muter-muter. Kalau di total speedometernya sudah ketemu 80 kilo. Ini saya musafir bukan, Ustaz? Bukan. Tolak ukurnya bukan speedometer. Ini speedometer muter-muter ini, muter ring road 10 putaran sudah 80 kilo ya. Apakah musafir? Bukan musafir. Maka tolak ukurnya bukan speedometer. Nah, namun dia itu muter-muter tadi mau kemana? Muter-muter tadi dia mau kemana? Oh, cuma ke Monjali ya, meskipun dia muter dulu, muter ring road. Antara tempat dia ke Monjali itu dekat, ya bukan musafir. Maka, dan yang dimaksud 80 kilo itu adalah sekali jalan, bukan pulang pergi. Bukan pulang pergi. Namun sekali jalan dari ini ke tempat tujuan A, itu 80 kilo atau 81 kilo. Nah, itu berarti perjalanan itu safar. Nanti pulang baliknya berarti ya 81 kali 2. Gitu. Makanya jadi tolak ukur adalah sekali perjalanan. Bukan bolak baliknya. Namun seorang itu disebut musafir setelah keluar dari kampungnya, setelah keluar dari daerahnya. Yeah. Namun perjalanan ini, dia akan menempuh perjalanan yang statusnya safar, namun dia baru jadi musafir. Apakah begitu keluar rumah dia jadi musafir? Belum. Begitu keluar rumah dia belum jadi musafir. Belum. Ketika kemudian dia pakai mobil, kemudian ketika dia mengeluarkan mobil dari garasi, itu belum tergolong safar, tergolong musafir. Kecuali dan baru tergolong musafir setelah dia keluar dari daerahnya. Kalau telah ukur standar di buku-buku fikih, manakala dia telah keluar dari bunyan al-mutasilah. Setelah dia keluar dari rangkaian bangunan yang bersambung. Kampungnya tentu pemukiman, makanan ini kemudian ini rumah, kemudian tak jauh setelah itu, kemudian rumah, tak jauh setelah itu rumah. Maka selama kemudian bangunan itu bersambung, maka itu tergolong masih kampungnya. Sampai ketemu dia satu padang yang tak buka, ya, atau bahasa kita sawah terhampar. Nih, maka ada, ya, kemudian pinggir jalan itu sawah terhampar, maka baru ketika dia berada di situ, dia berstatus punya label musafir. Nih, punya label musafir. Dan yang dimaksud bangunan bersambung itu bukan berarti rumahnya itu harus sambung-sambung ya. Ya ini rumahnya itu kemudian ya boleh jadi ada jalan kemudian rumah lagi, kemudian ada parit, kemudian baru ada rumah lagi dan seterusnya. Namun masih terus menerus ini rumah, tak jauh setelah itu rumah, tak jauh setelah itu rumah. Maka artinya itu yang dimaksud dengan bangunan yang bersambung. Nah, kemudian selanjutnya kami pergi ke wilayah Mutahidah, ke Amerika. United States ya, wanita wilayah Mutahidah ala Amerikiyah. Ya, Mutahidah itu apa? United. United-nya diterjemahkan dengan Mutahidah. Min ajlil qiyam, karena mau melakukan daurati tadribiyah, training. Ada satu kegiatan training. Training alat tayron berkaitan dengan pesawat terbang. Hunaka di sana. Dan kami tinggal di sana selama 3 bulan atau lebih. Masa trainingnya 3 bulan atau lebih dari itu. Apakah kami mengqasar sholat selama rentang waktu tersebut, 3 bulan? Wa mata yajibu alaina, dan kapankah wajib atas kami untuk tamam? Tamam kebalikan dari qasar. Kapan kami wajib untuk menyempurnakan sholat dalam artian tidak qasar? Jawaban beliau, selama kalian berada di sana, di wilayah Al-Muttahidah, di Amerika, atau di negeri yang lainnya, maka kalian musafir sampai kalian pulang ke kampung halaman kalian, artinya ke negeri kalian yang kalian tinggal di sana. Meskipun ketika masa tinggal di Amerika itu dalam waktu yang lama ataupun singkat. Li'ana ulaysa fil kitab wala fi sunnah, karena tidak terdapat dalil dari Quran dan hadis yang menunjukkan pembatasan jangka waktu berakhirnya status musafir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar dalam sejumlah safar, dan beliau di semua safar tersebut mengqasar sholat sampai beliau kembali ke Madinah. Walam yataqayyad bimuddatin, dan beliau tidak mengikatkan diri dengan jangka waktu tertentu. Faqad aqama fi Tabuk, maka beliau setelah sampai di Tabuk tinggal di Tabuk selama 20 hari dan selama itu beliau mengqasar sholat. Dan beliau pernah dan tinggal di Mekah saat penaklukan kota Mekah bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan beliau tinggal di sana selama 19 hari. Dan itu mengqasar sholat. Namun perlu diketahui 19 hari ini tidak murni di Mekah 19 hari. Di Mekah kemudian beliau lanjut ke Hunain. Dan terjadi perang Hunain. Kemudian balik lagi ke Mekah. Nah, total dari beliau di Mekah, kemudian ke Hunain, kemudian balik lagi ke Mekah dan tinggal lagi di Mekah. Nah, itu total 19. 19 ini tidak kemudian full di Mekah selama 19 hari. Namun plus perjalanan ke Hunain. Dan beliau tinggal di Mekah pada saat Hajatul Wada selama 10 hari. Ya, dan itu dalam keadaan mengqasar, dan selama itu beliau mengqasar sholat. Maka ada 20 hari, ada 19 hari, ada 10 hari. Walam ya'ti anhu, dan tidaklah datang anhu dari Nabi satupun huruf, satupun kalimat. Nabi katakan dalam kalimat tersebut, siapa yang berniat tinggal selama sekian, maka dia tidak boleh qasar. Dan seandainya itmam, seandainya tidak qasar itu wajib dalam safar-safar di atas, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya. Mengat firman Allah Ta'ala, ya ya Rasul, wahai Rasul, balir, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka berarti engkau tidak menunaikan tugasmu, tugas yang dia berikan kepadamu. Wallah ya'simuka minan nas, dan janganlah engkau takut untuk menghadapi gangguan orang ketika dalam rangka mentabligkan wahyu, karena Allah akan menjagamu dari manusia. Maka sebelum turun ayat Al-Ma'idah 67, Nabi punya pengawal. Sebelum turun surat Al-Ma'idah ayat 67, Nabi kemana-mana punya pengawal. Setelah turun Al-Ma'idah ayat 67, beliau katakan kepada orang yang biasa ngawal beliau, silakan kalian pulang. Dan beliau kemudian sudah tidak lagi pakai pengawal sejak turun surat Al-Ma'idah ayat yang ke-67. Karena Allah telah mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari gangguan manusia. Oleh karena itu, dan ini di antara mukjizat atau bisa kita katakan kejadian yang luar biasa, Nabi dengan berbagai macam gangguannya, gangguan yang beliau hadapi selama hidup, makar orang kafir, makar orang munafik, makar Yahudi dan seterusnya, beliau meninggal dunia dalam keadaan ya kita katakan di atas kasur, tanpa ada kejadian pembunuhan dan sebagainya. Padahal ketika beliau hidup bisa kita katakan kekuatan militer kaum muslimin biasa-biasa saja. Namun beliau matinya normal, maka ini menunjukkan benarnya ayat ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan pada saat kaum muslimin itu dalam puncak militernya, khalifahnya meninggalnya itu semuanya dibunuh. Umar, Uthman, Ali, itu semuanya ketika kaum muslimin di puncak kemajuan militer. Ketika kaum muslimin berhasil kemudian membubarkan Persia dan Romawi. Ya. Bayangkan, Persia dan Romawi gulung tikar di masa beliau-beliau. Bisa kita bayangkan kemampuan militer ya, untuk ukuran zaman itu. Wah, itu sudah berada di puncak-puncaknya. Yang paling hebat militernya saja bertekuk lutut di hadapan Umar, di hadapan Uthman. Namun beliau-beliau meninggalnya dalam kasus yang tragis, pembunuhan. Ya, maka hal ini untuk menunjukkan, wallah ya'simuka minan nas. Maksudnya keselamatan itu adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi fisik yang pas-pasan, kondisi militer pas-pasan, Allah jaga, maka terjaga. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjaga dari sisi ini, maka meskipun kekuatan fisik itu luar biasa, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, maka ulama yang berdalil dengan 4 hari tolak ukurnya 4 hari atau 5 hari atau 19 hari atau semacam itu, mereka tidak berdalil dengan dalil yang yashfi wa yakfi, memuaskan dan mencukupi. Maka misalnya ulama yang mengatakan bahasanya jarak yang qati' biha berakhirnya status safar adalah 4 hari, mereka berdalil bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Mekah saat hajatul wada sebelum berangkat ke Mina selama 4 hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Mekah pada tanggal 4 Dzulhijjah saat hajatul wada. Dan beliau berangkat pada tanggal 8 beliau berangkat ke Mina. Walakin hadza, akan tapi hal ini bukanlah dalil. Karena Anas radhiyallahu anhu ditanya, berapa lamakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah saat hajatul wada? Maka Anas mengatakan, kami tinggal di sana selama 10 hari. Maka beliau katakan 10 hari itu tinggal Nabi di Mekah. Dan benar apa yang beliau katakan, karena keberangkatan Nabi SAW ke Mina pada tanggal 8, layaknya tidaklah berarti annahu intaha min Mekah. Kalau Nabi telah meninggalkan Mekah, bal wa baqin fiha, bahkan beliau masih berada di Mekah. Adapun perkataan sebagian ulama yang mengatakan ketika Nabi berangkat ke Mina, maka itu adalah permulaan safar beliau menuju Madinah. Maka ini adalah perkataan yang mengherankan. Tidak akan dikatakan oleh seseorang kecuali ketika dia dalam kondisi terjepit. Kecuali ketika dalam kondisi berdebat dan dia terjepit. Wal munadharat, karena adalah acara debat dan diskusi. Terpojok, enggak punya alasan, akhirnya bikin alasan semacam di atas, lihat takhalas supaya bebas dari jepitan. Supaya terbebas dari kondisi yang terjepit. Karena satu hal yang maklum bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Mekah untuk berhaji. Maka haji itu yang jadi maksud. Dan keberangkatan beliau ke Mina pada tanggal 8 itu menuju haji. Fakaifa yuqalu, maka bagaimana kalau bisa-bisanya kita katakan kalau Nabi itu saro'a memulai mughadarah, mulai pulang ketika beliau mau berangkat ke Mina dalam rangka haji. Ini kan baru sampai, baru mau jadi tujuan ke Mina itu baru ketujuannya, tujuan pokoknya. Kok malah dibilang itu berangkat pulang. Namun ringkasnya perselisihan tentang ini adalah perkara yang diperselisihkan. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Berapa jangka waktu yang menjadi tolak ukur berakhirnya safar. Lebih dari 20 pendapat. Ya, ada lebih dari 20 pendapat tentang berapa 4 hari, 5 hari, tadi 19 hari, dan seterusnya. Wal marji', dan yang jadi patokan ketika terjadi perselisihan adalah kitabullah, adalah Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dalil yang menunjukkan pemastian jarak, pemastian jangka waktu. Dengan satu jarak atau jangka waktu tertentu, yang ketika jangka waktu tersebut kemudian tiba, maka berakhirlah status sebagai musafir. Kemudian, ala anna ha'ula, di samping itu mereka-mereka yang mengatakan bahasanya status safar itu berakhir jika berniat lebih dari 4 hari, mereka menjadikan hal ini, keberadaan di situ lebih dari 4 hari, adalah musafir dari satu sisi, namun bukan musafir dari sisi yang lain. Maka untuk sholat Jumat misalnya mereka mengatakan, ya, musafir tadi, orang yang niat untuk tinggal di satu tempat 5 hari tadi, tidak sah untuk menjadi imam sholat Jumat. Karena dia musafir. Dan dia tidak termasuk dalam hitungan yang menjadi syarat, hitungan 40 orang yang jadi syarat sahnya sholat Jumat, jika kita sepakat dengan ulama yang mempersyaratkan jumlah 40 untuk sahnya sholat Jumat. Dan ini adalah madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Maka tidak, itu tidak masuk hitungan, karena dalam untuk masalah ini musafir yang niat tinggal di situ 5 hari tadi, lebih dari 4 hari, itu tergolong musafir. Namun dalam masalah qasar dia bukan musafir, ya, gitu. Ya, dalam masalah qasar itu bukan musafir. Maka beliau katakan ini tanakut, ini tanakutnya Hanabilah. Ini tanakutnya Hanabilah, karena yang beliau bahas ini pendapat Hanabilah. Madzhab Hanabilah, siapa yang di tempat tujuan itu niat berada di sana lebih dari 4 hari, maka begitu sampai bukan musafir. Itu madzhabnya Hanabilah. Maka orang Jogja, domisilinya di Jogja, dia mau ke Jakarta dan dia berencana di Jakarta 1 minggu. Begitu sampai hotel di Jakarta, dia bukan musafir. Tidak boleh qasar. Tidak boleh iftar. Namun kata Hanabilah yang beliau kritik, namun ini cuma bukan musafir dalam masalah qasar, masalah buka. Namun tetap dianggap musafir dalam masalah sholat Jumat. Tidak boleh jadi imam, tidak termasuk dalam hitungan 40. Itu kenapa enggak termasuk hitungan? Masih musafir. Maka beliau mengatakan pendapat Hanabilah dalam masalah ini, dan ini madzhab beliau, itu tanakut. Kontradiktif. Ini ada orang yang kemudian punya 2 sisi. Dilihat dari kanan musafir, dilihat dari kiri bukan musafir. Wa ahkamullahi tabaraka wa ta'ala, dan hukum Allah tabaraka wa ta'ala mutaradah, itu bersifat berlaku dalam semua keadaan. Mutaradah itu ya artinya enggak separuh-separuh kayak gitu. Tidak separuh-separuh seperti itu. Mutaradah bersifat berlaku semua. La tatanaqad, dan tidak saling membatalkan. Wal khulasa, dan kesimpulannya, annana atalna fi ijabati hadha su'al, kami kemudian berpanjang kata untuk menjawab pertanyaan ini dalam rangka menghilangkan subhat, menghilangkan kebingungan, hatta yatabayyana al-amru, sehingga jelaslah duduk perkara, duduk permasalahannya. Ya, maka ini pembahasan tentang apa yang tadi kita baca, pembahasan panjang lebar tentang ketika musafir itu nazil, ketika dia singgah. Maka berapa hari ketika dia nazil, ketika dia singgah, berapa hari dia tergolong musafir, dan berapa hari ketika dia tidak tergolong musafir. Pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tolak ukurnya adalah niat untuk berdomisili. Kalau dia tidak berniat untuk berdomisili di situ, maka meskipun di situ 3 bulan, setengah tahun, maka dia statusnya adalah musafir. Ini pendapat yang beliau pilih, kemudian dan beliau membantah, terutama secara khusus beliau menyanggah Hanabilah. Kalau Hanabilah tadi kita sampaikan, maka jika dia maksimal 4 hari maka masih musafir. Jika niatnya di sana maksimal 4 hari maka masih musafir. Orang Jogja safar ke Jakarta, dia niatnya di Jakarta 3 hari. Maka 3 hari di situ musafir. Niatnya di sana 2 hari, maka 2 hari itu musafir. Niatnya di sana 4 hari, maka 4 hari itu musafir. Maka kalau menurut mazhab, kalau menurut Hanabilah, maka jika tidak lebih dari 4 hari musafir, atau ketika dia tidak bisa memastikan. Ketika dia tidak bisa memastikan. Tolak ukur dia mau pulang, kalau urusan saya selesai, saya segera pulang. 2 hari selesai saya langsung pulang, 3 hari selesai saya pulang, 4 hari selesai saya langsung pulang, 5 hari selesai saya pulang, seminggu baru selesai saya pulang. Nah kalau tolak ukurnya demikian dan ternyata tidak selesai-selesai, meskipun sebulan, maka dia musafir. Ya, maka kalau dia bisa memastikan, maka cuma boleh maksimal 4. Kalau dia bisa memastikan keberadaannya itu mau berapa di sana, ya pokoknya saya 4 hari di sini. Kalau kemudian belum selesai, ya bisa pulang. Nah, kalau dia bisa memastikan demikian, maka ya 4 hari itu, selama maksimal 4 hari, dia musafir. Kalau mau tetap musafir, nah lebih dari 4 hari, caranya adalah dia tidak bisa memastikan. Dia gak bisa memastikan. Ya pokoknya selesai saya pulang. Namun kapan selesai? Saya gak tahu kapan selesainya. Saya masih bolak-balik ke kantor sana, dipingpong ke sana, habis itu kemudian ternyata suruh lagi ke sana, habis itu suruh lagi ini. Akhirnya kemudian urusan saya kemudian bertele-tele sampai sebulan, ya, maka selama sebulan itu musafir. Itu mazhab Hanabilah. Namun siapa yang bisa memastikan begitu dia tiba, ya, dia kemudian bisa memastikan saya di sini 6 hari. Maka begitu tiba langsung bukan musafir. Tidak boleh kosong dan seterusnya. Ini pendapat Hanabilah dan ini yang difatwakan oleh Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala. Beliau pakai dalam fatwa-fatwa beliau dalam masalah ini, beliau mengacu pada mazhab Hanabilah. Nah, alasan Hanabilah kenapa 4 hari? Alasan Hanabilah kenapa 4 hari tadi telah disinggung berdalil dengan hajatul wada. Nabi sampai ketika beliau hajatul wada sampai ke Mekah, masuk kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Beliau di sana 4 hari. Kemudian setelah itu ke Mina. Setelah itu ke Mina tanggal 8. Kemudian muter-muter, pindah-pindah tempat dalam kegiatan haji dari Mina, kemudian ke Arafah, Arafah kemudian ke Muzdalifah, Muzdalifah kemudian kembali ke Mina. Maka itu sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. Tadi 4, kemudian berapa? 6 ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6. 6 tambah 6 tambah 4, 10. Anas ditanya, Nabi berapa lama tinggal di Mekah? 10. Itu sudah ketemu 10. Pas ya. Maka kemudian setelah selesai di Mina, kemudian beliau kembali ke Mekah untuk tawaf wada, kemudian pulang. Maka hajinya Nabi itu cuma 10 hari saja. Ini kalau hajinya orang Indonesia itu 42 hari. Ini kalau yang reguler, perjalanan 2 hari, di sana kurang lebih 40 hari. Hajinya Nabi itu 10 hari. Ini pas di sananya. Pas di sananya 10 hari. Tolak ukur, maka alasan Alasan Nabi lah, ini Nabi 4 hari. Setelah itu keluar dari Mina, itu safar yang baru. Itu safar. Ya, alasannya itu tadi ada beberapa alasan yang disampaikan. Ada yang mengatakan kalau itu apa tadi malah itu malah dianggap pulang atau kemudian dianggap kemudian namun diantar yang jelas alasan pokok dari Hanabilah itu safar. Nabi dari Mekah kemudian dari Mekah ke Mina itu statusnya safar, safar baru beliau. Oleh karena itu maka ini sama dengan maka termasuk kata Hanabilah termasuk kemudian orang itu boleh di daerah tersebut berhari-hari itu boleh tetap kosor dengan syarat sebagaimana Nabi pindah-pindah. Dengan syarat pindah-pindah. Maka tidak apa-apa. Ya, karena Nabi di kemudian tadi di Mekah 4 hari, kemudian di Mina cuma sehari. Ya, di Arafah kemudian cuma setengah hari atau satu hari. Ya, di Muzdalifah cuma semalam, kemudian di Mina lagi 4 hari. Di Mina lagi 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari. Maka asal kemudian pindah-pindah gak apa-apa. Bolehlah sebulan itu. Asalkan pindah-pindah. Nah, maka kalau kemudian orang safar dari Jakarta kemudian ke Jogja. Asal kemudian pindah-pindah boleh sebulan dan tetap kosor. Nah, di Kulon Progo di Wates 4 hari. Nah, nanti kemudian pindah ke Jogja, ke Pogong 4 hari. Nah, setelah itu ke Cangkringan 4 hari. Nah, balik lagi ke Pogong 4 hari lagi. Nah, habis itu kemudian ke Kota Bantul 4 hari lagi. Nah, habis itu kemudian ke Kalasan 4 hari. Nah, muter gitu. Sampai sebulan enggak apa-apa. Kosor terus. Nih, kosor terus. Nah, itu sama dengan keadaan Nabi gitu. Nih. Non bantahan yang paling kuat untuk kemudian dalil 4 hari ini, kalau dari sisi ini cukup kuat. 4 hari kemudian ini, 4 hari. Di Mina nanti Nabi terakhir 4 hari juga. Namun yang alasan yang paling kuat untuk membantah hal ini adalah, itu kan perbuatan Nabi. Yang kasuistik, waqi'atul a'yan namanya. Apa alasan kalau itu adalah parameter? Dari mana logikanya? Kemudian itu adalah parameter. Itu kemudian kasuistik. Ngasus kemudian Nabi sampai sana ini. Kemudian tanggal 8 memang harus ke Mina. Maka ini kasus, bukan? Dari mana kemudian dari perbuatan Nabi tadi disimpulkan kalau itu parameter. Itu alasan yang paling kuat. Yang ini yang dipakai oleh Ibnu Utsaimin di Sharh Mumtah untuk membantah alasan ini. Ini adalah waqi'atul a'yan, kasuistik, dan dari mana kita simpulkan kalau itu jadi tolak ukur. Kesimpulannya, wallahu ta'ala a'lam, ketika seorang itu nazil, musafir itu singgah di satu tempat, maka dia adalah musafir dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin ketika dia tidak berniat untuk domisili. Kemudian yang kedua, mengatakan dia sudah bukan lagi musafir. Dia sudah begitu nyaman di situ, demikian menikmati keberadaannya di Pogong misalnya. Ini dia sudah menikmati sebagaimana kenikmatan orang Pogong asli. Maka mengatakan dia bukan lagi musafir. Dia bukan lagi musafir, ya, maka boleh jadi ya kemudian 4 hari ataukah kemudian seminggu, ya, maka setelah itu sudah tidak lagi mengatakan itu bukan lagi musafir, maka dia bukan musafir. Namun ketika masih mengatakan dia musafir, maka dia musafir dan boleh badannya kosor dan seterusnya. Karena di sini perkara yang Allah dan Rasulnya tidak menentukan tolak ukurnya. Dan kaidah fikih mengatakan satu perkara yang Allah dan Rasulnya tidak menentukan, memberikan ketentuan pasti, maka tolak ukurnya adalah urf. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa aghdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.